كده لنجدكن شرح منظومة السعدي أو في القواعد الفقهية. Masih pada bait yang ke-40 ya. Qala An-Nazim rahimahullah, wa kullu hukmin dairun ma'illati wa hiya allati qad awjabat li syar'iyyati. Ini berkaitan tentang kaidah fikih yang cukup terkenal, artinya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum, hukum suatu perbuatan atau amalan itu senantiasa bersama dengan illahnya yang menyebabkan hukum tersebut, illah. Jadi kalau illahnya ada, hukumnya ada. Illahnya enggak ada, hukumnya juga tidak ada, alias tidak berlaku. Dan illah menurut istilah adalah suatu sifat, sifat yang zahir, yang nampak jelas, yang memiliki pengaruh langsung terhadap hukum. Jadi sifat yang zahir, yang jelas kelihatan, dan dia memiliki pengaruh langsung terhadap hukum suatu masalah. Contohnya adalah ketika Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi dan seterusnya. Intinya Allah SWT mengatakan tidak diperbolehkan seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Ya, kecuali kalau pembunuhan itu terjadi dengan tidak disengaja. Sedangkan pembunuhan yang terjadi karena kesengajaan ini akan berakibat hukum qisas. Berlakunya hukum hukum qisas. Ada dua ilah yang menjadikan hukum qisas itu berlaku. Pertama adalah at-ta'ammud, kesengajaan. Dan yang kedua, itu dilakukan secara batil, bukan dengan alasan yang hak. Dari mana kita tahu masalah kesengajaannya adalah dari mafhumnya ayat tadi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ أَيَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا. Berarti kalau itu terjadi secara amdan, ini berbeda hukumnya. Adapun tanpa alasan yang hak, ini adalah berdasarkan hadis Nabi riwayat Ibnu Umar fi sahihain, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu di antara tiga sebab. An-nafsu bin nafsi. Ya, nyawa balas nyawa. Nah, nyawa balas nyawa berarti ketika pembunuhan, ini kan misalnya pembunuh, dia membunuh sesama muslim. Dia layak untuk dijatuhi hukuman mati. Dan penjatuhan hukuman mati ini adalah disengaja, kan? Disengaja. Tapi ada alasan yang hak, karena dalam rangka menegakkan qisas. Jadi ada dua alasan yang bisa kita jadikan sebagai illah. Yang pertama, illah untuk penerapan hukuman hukuman qisas itu, pertama adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan pembunuh ini di pihak yang salah, bukan di pihak yang benar. Karena kalau dia di pihak yang benar, setelah dia membunuh, dia gak dibunuh. Seperti algojonya misalnya, atau hakim yang menjatuhkan vonis qisas. Penjatuhan vonis qisas ini alasannya hak, gak batil. Sehingga hakimnya enggak kena hukuman qisas. Al-Qujunya juga tidak kena hukuman qisas. Ya, walaupun ada kesengajaan, tapi kalau alasannya itu hak, tidak terjatuhi hukuman qisas. Ya. Jadi harus dua syarat ini terpenuhi, itu namanya illah. Ketika ada salah satu nggak terpenuhi, tidak berlaku hukum hukum qisas tadi itu. Contoh yang lain yang kita pernah sebutkan adalah bolehnya berwudu dengan air bekas minumnya kucing. Nabi menjelaskan, innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Ketika dicermati, Nabi SAW mengaitkan ketidaknajisan kucing ini karena dia adalah binatang yang suka berseliweran dengan manusia. Ini ilahnya. Sehingga kalau binatang yang seliweran di rumah itu dianggap najis, maka ini akan menimbulkan masyakoh, menimbulkan kesulitan. Bisa nanti dia jilat ini jadi najis semua. Air di mangkok diminum sedikit sama dia jadi najis. Padahal air, apalagi di zaman itu, air bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapat di mana-mana, tidak. Jadi innama hiya minat tawafin 'alaikum awit tawafat, ini bisa dijadikan ilah untuk binatang-binatang lain yang punya sifat seperti ini. Ya. Apa misalnya? Ayam. Apalagi? Tikus. Ya. Tikus minum di bak, siapa tahu? Bak mandi di apa namanya? Diminum sedikit, dicucup sedikit oleh tikus. Para ulama menjelaskan kucing atau binatang lain yang suka seliweran dan ukurannya enggak lebih besar dari kucing, ini semua bisa dikenai aturan ini. Artinya air bekas minumnya binatang-binatang seperti kucing atau yang lebih kecil dari dia, bodinya itu, tubuhnya itu, ketika dia minum di suatu tempat, di suatu bejana, maka air bekas minumnya tidak dianggap najis. Kalau anjing nggak berlaku di sini, ya, nggak berlaku karena anjing bukan binatang peliharaan yang seperti kucing, tidak. Bahkan ada nas khusus yang menyuruh orang itu tidak memelihara anjing kecuali untuk satu dari tiga alasan, dan kalaupun dia menjilat di bejana ada perlakuan khusus, yakni dicuci sampai 7 kali. Contoh lain, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Orang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Perintah untuk menjatuhkan hukuman mati ini dikaitkan dengan menukar agama. Berarti ini illahnya. Ini yang menjadi illah dijatuhinya hukuman mati kepada orang tersebut. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW, la yahilu damun li muslim illa bi ihda thalas. Pertama, karena dia membunuh ya, dengan sengaja dan tanpa alasan yang hak, ini juga menjadi alasan dia untuk dihukum mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi asyibuz zani, yang pertama karena dia ini sudah menikah muhsan kemudian dia berzina. Nah, perbuatan ini zina satu, yang kedua sifat ihsannya dia. Ini dua ilahnya. Dua ilah ini terkumpul, maka dia bisa dijatuhin hukuman mati berupa rajam. Contoh ketiga adalah wattariqu lid-dinihi, al-mufariqu lil-jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad maksudnya. Dari Islam pindah ke kafir. Apapun yang kafirnya ini, mau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, apapun lah, ini merupakan salah satu illah atau alasan berlakunya hukum had tadi ini. Ini semua adalah illah-illah yang sifatnya bisa difahami dari nas. Ada juga, ada kalanya illah itu diketahui berdasarkan ijma', ijma'nya para ulama. Contohnya, kapan air itu berubah statusnya dari suci dan menyucikan menjadi najis. Ya, kalau bicara dalil, dalilnya nggak ada yang valid di sini. Al-ma'u tuhur illa idza taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Ini hadisnya dhaif, disepakati kedhaifannya oleh para ahli hadis. Air itu suci kecuali kalau berubah warna atau bau atau rasanya akibat sesuatu yang najis. Tapi ulama sepakat bahwa terjadinya perubahan pada salah satu karakter air, baik baunya, rasanya maupun warnanya oleh benda najis, syaratnya oleh benda najis ya, itu akan menjadikan air itu najis. Salah satunya saja berubah oleh sesuatu yang najis, disepakati oleh para ulama ini sudah cukup untuk menjadikan air itu berstatus najis. Nah, ini adalah mengaitkan hukum dengan ilahnya, dan ilahnya diketahui berdasarkan ijma'. Ijma'nya para ulama. Ada kalanya juga ilah itu diketahui dengan istimbat, dengan mencoba atau menelaah dan merenungi apa kira-kira ya hukumnya. Nah, contohnya ilahnya barang-barang ribawi. Ya. Nabi SAW mengatakan ad-damru adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithlin yadan biyad wal fiddatu bil fiddati mithlan bimithlin yadan biyad wat tamru bit tamri mithlan bimithlin yadan biyad wal burru bil burri mithlan bimithlin yadan biyad wash sha'iru bish sha'ir mithlan bimithlin yadan biyad wal milhu bil milhi mithlan bimithlin yadan biyad. Ada 6 hal: emas, perak, kurma, gandum, syair, dan garam. Ini masing-masing ini kalau dipertukarkan dengan yang sejenis, emas dengan emas, maka kata Nabi harus sama dan harus tunai. Perak juga begitu kalau dengan perak. Gandum, kurma, dan lain-lain kalau ditukarkan dengan yang masih sama jenisnya, maka harus tunai dan harus sama. Fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u washtaru kayfa syi'tum idza kana yadan biyad. Tapi kalau jenisnya beda dan dipertukarkan emas dengan perak, ya, tamar dengan gandum, maka cukup tunai saja. Ada selisih boleh, enggak masalah. Terserah. Ya. 2 kilo tukarkan 1 kilo, kalau jenisnya beda boleh, yang penting tunai. Nah, para ulama mencari-cari, mengistimbatkan apa ya alasannya kok Nabi nyebutkan 6 barang ini. Ada yang mengatakan keenam-enamnya ini punya titik persamaan. Nah, bukan keenam-enamnya ya. 2 barang pertama, emas dan perak ini sama-sama merupakan alat tukar-menukar. Ya, dulu orang jual-beli itu pakai emas dan perak. Dirham atau dinar itu yang emas, dirham itu yang perak. Dan emas dan perak ini bisa ditimbang. Satuannya satuan berat, miskol. Miskol adalah satuan berat. Nah, kalau menemukan ilah seperti ini, mereka bisa mengkiaskan. Berarti alat tukar-menukar dihukumi sama dengan emas dan perak. Hari ini apa alat tukar-menukarnya? Uang, walaupun dia dari kertas, tapi fungsinya sama seperti emas dan perak. Berlakulah aturan ini pada uang kertas hari ini. Uang kertas, koin, sama, pokoknya uang, mata uang. Ya. Dolar ditukar dengan rupiah, boleh selisih enggak? Boleh, karena jenisnya beda, tapi harus tunai. Kalau rupiah ditukar dengan rupiah, harus sama, harus tunai. Sama apanya? Sama nilainya. 100 ribu mau lecek mau apa, pokoknya masih 100 ribu ya, ditukarnya dengan 100 ribu juga. Nah, terus keempat barang yang sisanya ini apa ilahnya kira-kira? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang melihat, menangkap bahwa ilahnya adalah karena keempat-empatnya ini bisa ditakar. Ya, bisa ditakar. Dan dia makanan. Berarti semua makanan yang, makanan atau minuman ya, sama, berlaku juga minuman hukumnya. Yang bisa ditakar, ditakar itu dijual dalam takaran, bukan dalam timbangan ya, dijual dalam takaran, maka berlaku padanya aturan ini. Misalnya beras, ya, atau apa, misalnya minyak goreng, dijual dalam bentuk literan, minyak goreng Bimoli mau ditukar dengan melek apa misalnya, Filma. Kalau sama-sama minyak goreng statusnya dia harus sama liternya dan tunai. Walaupun beda merek. Enggak boleh ada selisih. Selagi walaupun ini jenisnya mungkin jenis dari apa namanya? Bunga matahari, yang ini sawit ya. Ya ini kalau ilahnya adalah dia makanan yang bisa ditakar. Tapi ada lagi yang melihat, enggak, ini ilahnya bukan sekedar makanan dan ditakar. Makanan dan tahan lama, awet dengan sendirinya. Karena yang namanya kurma, gandum, apalagi tadi, garam dan syair, ini tidak perlu diawetkan, dia sudah awet dengan sendirinya. Nah, ada yang menambahkan ini, berarti tidak berlaku pada yang seperti minyak-minyak itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ini makanan pokok. Kecuali garam. Garam ini buat bumbu. Tapi gandum, kurma, syair ini adalah makanan-makanan pokok. Sehingga dia tidak berlaku pada sesuatu yang tidak bersifat sebagai makanan pokok. Walhasil, ilah yang sifatnya hasil istimbat ini memang tidak sama antara satu faqih, satu alim dengan alim yang lain. Tergantung kejelian dia dalam menangkap ilah tersebut. Baik, berikutnya wa kullu syartin lazimun lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama au aksuhu fabatilatun fa'lama. Ini berkaitan dengan syarat dalam suatu akad. Wa kullu syartin lazimun lil 'aqid. Hukum asalnya apa yang dipersyaratkan dalam suatu akad, maka syarat ini mengikat alias harus dipenuhi. Fil bai' wan nikah wal maqasid. Dalam jual beli, dalam nikah maupun apa ya, maqasid ini jamak dari maksud. Illa syurutan halalat muharramah. Kecuali syarat-syarat yang konsekuensinya adalah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, maka fabatilat, batal semua itu syarat. Fa'lama, ketahuilah. Taib. Jadi ini syarat, bukan syarat-syarat jual beli, bukan syarat-syarat nikah, bukan, tapi syarat-syarat dalam jual beli atau dalam akad nikah atau dalam akad sewa menyewa, dalam akad kerjasama. Bedanya di mana? Kalau syarat-syarat jual beli, ini semua syarat yang kalau ada satu saja nggak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Tapi kalau syarat-syarat dalam jual beli, ini syarat-syarat jual beli sudah ada semua, ditambahkan. Ya. Syarat-syarat nikah sudah ada semua, ada saksi, dua, ada wali, ada ijab kabul, ya. Ditambahkan lagi syaratnya lagi, perempuannya nggak mau dibawa keluar dari kota tempat kelahirannya dia. Nah, ini namanya syarat dalam pernikahan. Tambahkan lagi harus disediai atau satu tambahan seperti apa, tidak mau dipoligami. Ini di luar syarat nikah itu sendiri. Atau sebaliknya, laki-laki yang mempersyaratkan harus mau dipoligami. Bisa jadi, gitu loh. Kalau disepakati, maka hadzal lazim, mengikat. Ketika si suami mempersyaratkan itu dan istrinya sepakat, maka ini mengikat. Demikian juga sebaliknya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Jadi intinya syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang ditambahkan setelah syarat sahnya akad itu terpenuhi. Ya. Dan hukum asalnya syarat itu harus ditunaikan. Al-muslimun ala syurutihim, walaupun hadis ini dhaif, tapi asal maknanya ini didukung oleh banyak dalil-dalil syar'i. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad. Akad itu kan kesepakatan. Termasuk syarat itu adalah bagian dari kesepakatan. Selagi tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya, maka apa yang disepakati itu harus ditunaikan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nah, sebagaimana syarat-syarat itu bisa berlaku pada hal-hal yang sifatnya muamalat, syarat juga bisa berlaku pada hal-hal yang sifatnya ibadah. Contohnya, orang yang mau masuk atau mau berihram untuk haji maupun untuk umroh, ya kan? Hukum asalnya orang kalau sudah ihram untuk haji atau untuk umroh, maka dia harus selesaikan. Harus selesaikan. Hatta sudah batal secara hukum batal, tetap dia harus selesaikan haji maupun umrohnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi kalau dia persyaratkan, ya Allah, in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Kalau ternyata aku terhalang oleh suatu halangan, tidak bisa melanjutkan menyelesaikan ihramku, manasik haji atau umrohku, maka aku akan tahalul di tempat aku terhalang. Nah, ini syarat dalam hal ibadah. Contoh lainnya, orang yang mau iktikaf. Hukum asalnya iktikaf itu tidak keluar-keluar dari masjid. Nah, itu hukum asalnya begitu. Iktikaf ya sudah, jangan keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid, batal iktikafnya. Tapi kalau dia mempersyaratkan, saya akan meninggalkan masjid untuk suatu keperluan, seperti misalnya mengunjungi orang sakit, atau mengunjungi orang tuanya, atau saya mau itikaf di masjid, tapi kalau buka dan sahur saya pulang ke rumah. Maka dia menjadi dibolehkan melakukan hal-hal tersebut tanpa membatalkan itikafnya. Kalau nggak pakai syarat, ya dia harus terikat dengan hukum asal. Gak boleh keluar-keluar. Nah, syarat juga berlaku pada akad nikah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ahakku ma awfaitum minas syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Muttafaqun alaih. Syarat-syarat yang paling berhak, paling harus kalian tunaikan adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan. Maksudnya nikah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maqasid, maksudnya muamalah secara umum, maka ada 6 macam. Ya, syarat itu ada 6 macam. 4 diantaranya syarat yang dianggap sah. Kalau sah itu berarti berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Ketika dilanggar, maka akadnya bisa dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan dua syarat yang lainnya itu sifatnya syarat yang fasid. Jenis yang pertama adalah syarat yang termasuk konsekuensi dari akad itu sendiri. Akadnya jual beli misalnya, seseorang membeli rumah, kemudian si pembeli mempersyaratkan, saya persyaratkan rumah ini kuncinya saya minta setelah saya beli. Kemudian orang yang masih menghuni di dalamnya harus keluar semua, harus dikosongkan. Kemudian balik namanya atas nama saya. Kemudian saya dibolehkan untuk menempati. Ini semua syarat-syarat yang memang sesuai dengan konsekuensi dari jual beli itu sendiri. Jelas dia sah. Disebutkan maupun tidak disebutkan itu sudah menjadi hadiah karena itu otomatis. Yang kedua, termasuk juga dalam muamalat sama pernikahan misalnya apa? Saya mau nikah dengan fulana. Syaratnya apa? Dia diserahkan ke saya kalau sudah saya nikahi. Ya, ya mesti dong. Ini disebutkan atau enggak disebutkan sudah menjadi konsekuensi dari pernikahan. Perempuannya syaratnya Anda harus nafkahi saya. Oh iya. Ini sudah menjadi konsekuensi. Ya, sudah harus menjadi konsekuensi menafkahi dengan ma'ruf itu konsekuensi dari suatu akad nikah. Demikian juga diserahkannya wanita itu kepada suaminya itu juga menjadi konsekuensi dari akad nikah. Jenis syarat kedua yang masuk kategori syarat yang sah adalah syarat demi kemaslahatan akad. Dia tidak masuk dalam konsekuensi akad, tapi dia mengandung kemaslahatan buat akad itu sendiri. Contohnya mempersyaratkan pembayaran tempo atau mempersyaratkan barang jaminan atau orang yang menjamin bertanggung jawab. Bedanya apa dengan barang? Kalau barang, barangnya diserahkan. Ya, misalnya orang membeli sesuatu enggak bisa bayar tunai, bayarnya tempo. Ya. Si penjual mempersyaratkan apa jaminannya? Ya, ini jam tangan saya Rolex misalnya. Nah, itu jaminan, borg atau rohan. Atau penjamin, kalau penjamin ini orang penjamin ini. Artinya, kalau Anda nggak bisa bayar gimana? Saya minta orang yang menjamin Anda. Siapa? Fulan. Nanti kalau dia nggak bisa bayar, saya nagihnya ke Fulan. Gitu. Fulan ini harus siap ditagih ketika orang yang dijaminnya tidak bisa melunasi. Itu namanya penjamin. Ada lagi namanya kafil. Kafil ini orang yang siap untuk menghadirkan orang yang berhutang ini saat jatuh tempo. Ini namanya kafil. Ini semua syarat-syarat untuk kemaslahatan akad. Ini juga diperbolehkan. Sah, hukumnya sah. Berdasarkan al-mu'minun ala syurutihim. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Syarat-syarat dalam rangka kemaslahatan akad itu sah dan mengikat, harus dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan boleh membatalkan akad tersebut. Syarat yang ketiga yang juga dianggap sah adalah syarat yang bersifat memberi kemaslahatan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Memberi kemaslahatan kepada penjual saja atau kepada pembeli saja. Kepada penyewa saja atau kepada yang menyewakan saja. Contohnya, orang yang sudah menjual rumahnya. Rumah ini saya jual, tapi syaratnya saya mau nempati dulu 1 bulan tanpa ongkos sewa. Ini untuk kemaslahatan dia. Ya. Atau orang jual mobil dengan syarat saya mau pakai dulu sampai rumah saya, dia jual di luar kota misalnya di Jakarta, saya mau pakai sampai ke Solo, baru saya jual mobilnya, baru saya serahkan, bukan saya jual, jualnya sudah di Jakarta tapi diserahkannya setelah dia sampai ke Solo misalnya. Atau si pembeli mempersyaratkan, saya mau beli tapi saya mau coba dulu selama 1 hari 2 hari, kalau kira-kira cocok saya akan beli. Nah, ini untuk kemaslahatan salah satu dari pihak yang bertransaksi di sini. Apakah syarat ini dianggap sah ataukah tidak sah? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah ini tidak boleh. Madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi melarang syarat-syarat yang sifatnya hanya menguntungkan sepihak saja. Alasan mereka apa? Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW dalam hadis, la yahillu syartun wa bai'un, tidak dihalalkan syarat dan jual beli. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Tayyib. Akan tapi hadis ini dinyatakan dhaif oleh Ibnu Hajar sehingga enggak bisa jadi hujjah. Hadis yang dijadikan dalil oleh mereka ini derajatnya dhaif. Alasan mereka yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihain bahwa Nabi SAW mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka hukumnya batil walaupun 100 poin, 100 macam syaratnya. Mereka memahami hadis ini secara zahirnya bahwa syarat-syarat yang sifatnya tambahan itu hukumnya batil, tidak sah. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya yang sebaliknya. Sah-sah saja syarat-syarat yang ditambahkan dalam suatu akad itu hukumnya sah-sah saja. Mereka menjelaskan terus hadisnya Aisyah tadi bagaimana, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil, setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka statusnya batil. Ya, maksudnya adalah syarat-syarat yang mukhalif li kitabillah, menyelisihi kitabullah. Tidak ada itu bukan tidak disebutkan tapi mukhalif li kitabillah. Karena apa? Karena kronologi hadis ini arahnya ke sana. Arahnya adalah ketika ada seseorang, suatu kaum yang hendak membeli budak perempuan yang bukan membeli. Jadi mereka ini majikan dari seorang budak wanita namanya Barirah. Barirah, ya. Barirah ini dibeli sama Aisyah radhiyallahu anha. Dimerdekakan dengan ditebus maksudnya, bukan dibeli ya, ditebus dari majikannya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, si pemilik Barirah ini mempersyaratkan boleh kamu beli dan menjadi orang merdeka, tapi walaknya dia tetap untuk kami loh ya. Walak itu apa sih? Walak itu adalah termasuk alasan waris mewarisi. Jadi budak kalau dia dimerdekakan, hukum asalnya adalah yang menjadi ahli warisnya budak ini adalah sayyidnya yang memerdekakan dia. Ya. Umpamanya budak ini setelah jadi orang merdeka, dia jadi bisnismen sukses, miliarder. Kemudian dia meninggal dunia dan tidak memiliki asobah misalnya ya. Kecuali majikannya. Kebetulan majikannya masih hidup, maka majikan termasuk ahli warisnya dia. Alasannya apa? Wala. Karena dia punya jasa memerdekakan orang ini. Ya. Nah, ini yang punya Barirah ini mempersyaratkan. Boleh, tapi wala tetap buat kami. Maksudnya kan buat Aisyah walanya. Karena Aisyah yang menebus dia. Nah, karena adanya persyaratan yang seperti ini, maka Nabi bilang kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau kana mi'ata syart. Jadi maksudnya bukan semata-mata tidak ada dalam Al-Quran itu mesti batil, tapi kalau dia menyelisihi kitabullah. Karena Nabi SAW kemudian mengatakan kitabullahi ahaq wa syartullahi awthaq wa innamal wala'u liman a'taq. Dalam lanjutan dari hadisnya Aisyah tadi adalah kitabullah itu lebih pantas untuk diikuti aturannya. Dan syaratnya Allah itu lebih mengikat daripada syaratnya manusia. Dan sesungguhnya wala itu hanya bagi yang memerdekakan. Kalau mereka ingin dapat wala, ya sudah, enggak usah pakai ditebus sama Aisyah. Mereka merdekakan aja secara gratis. Ini walanya buat mereka. Ya. Jadi dari kronologi hadis ini, jelas yang dimaksud adalah syarat-syarat yang menyelisihi kitabullah. Terus, alasannya kok semua syarat itu bisa berlaku? Kenapa enggak dibatasi satu aja syaratnya? Kan ada hadis la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai'. Tidak halal salaf itu utang piutang wa bai' dan jual beli kalau digabung jadi satu akad. Dan tidak halal dua syarat dalam jual beli, alias mafhumnya kalau tidak dua, satu masih halal, tapi kalau sudah dua apalagi lebih dari itu, haram. Kenapa mereka tidak membatasi hanya satu saja misalnya yang diperbolehkan? Alasannya adalah karena maksud dari la wala syartani fi bai' itu dijelaskan oleh hadis yang lain, maksudnya adalah bai'ul inah. Jadi begini, saya jual tablet ini kepada Ahmad secara tempo satu bulan temponya harganya 1 juta. Ya. Dengan syarat saya beli lagi secara kontan seharga 800 ribu. Jadi tabletnya balik lagi ke Ana. Ya, Anang keluar uang 800 ribu. Bulan depan Anang dapat uang 1 juta. Seakan-akan tablet ini tidak pindah. Ini namanya bai'ul inah. Tablet ini dari punya Anang. Anang jual ke Ahmad. Tempo 1 bulan harganya 1 juta. Ya, syaratnya apa? Sekarang tak beli lagi tunai. Cash. Dengan harga 800 ribu. Jadi pindah sini, pindah lagi ke sini. Terus anak keluar uang 800 ribu. Bulan depan uang 800 ribu ini balik jadi 1 juta. Ini yang dimaksud dengan wala syartani fi bai. Jadi bai'ul inah. Nah, jadi ditafsirkan sebagai bai'ul inah. Itu adhan. Baik. Adhan dulu kalau gitu. Jadi kesimpulan dari jenis syarat yang ketiga adalah syarat yang sifatnya untuk kemaslahatan salah satu dari orang-orang yang bertransaksi ini, hukumnya sah. Yang rajih hukumnya adalah sah walaupun lebih dari satu syarat. Di antara dalilnya tadi adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu ketika beliau menjual untanya kepada Nabi SAW dengan syarat masih dipakai, dikendarai sampai ke Madinah. Kata Ibnu Qayyim, kalau Nabi membolehkan syarat seperti ini, maka enggak ada bedanya. Satu syarat, dua syarat sama aja. Dua-duanya maslahat buat sepihak. Satu syarat, dua syarat tidak ada pengaruhnya di sini. Adapun hadisnya wala syartani fi bai' itu sudah dijelaskan bahwa maksudnya adalah bai'ul inah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian hukum dalil mereka yang lainnya adalah naha anis sunniya illa an tu'lam. As-sunniya itu anil istitsna. Nabi melarang adanya pengecualian kecuali kalau pengecualian itu jelas. Pengecualian maksudnya ya persyaratan. Boleh tapi begini loh ya. Ini kan pengecualian berarti. Asalkan jelas, diketahui sama-sama, maka diperbolehkan. Ini pendapat yang rajih dalam bab syarat yang sifatnya untuk kemaslahatan salah satu pihak yang bertransaksi. Syarat yang keempat, ini juga khilaf juga, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak, tapi yang rajih tetap sah, yaitu syarat berupa penggantungan akad. Ana jual mobil ini dengan harga sekian kalau si fulan ridho. Terus si fulan ini bukan si penjualnya itu sendiri, bukan, orang lain. Ya. Atau kalau si fulan datang dari luar kota. Jadi digantungkan akadnya itu dengan sesuatu. Keridoannya si fulan atau anaknya si fulan lahir misalnya, atau si fulan datang dari luar kota. Nah, ini menurut Syekh Hasan bin Taimiyah dan juga oleh Ibnu Qayyim dan salah satu pendapat Imam Ahmad, ini dianggap sah. Mereka beralasan dengan sebuah asar bahwa Nafi' ini maulanya Ibnu Umar, pernah membeli rumah milik Sofwan ya, dibeli sama Nafi. Rumahnya ini adanya di kota Makkah untuk dijadikan sebagai penjara. Ya, penjara itu sudah ada sejak zaman dulu. Nafi membeli sebuah rumah untuk dijadikan penjara di Makkah sana. Tapi syaratnya Umar harus setuju loh ya. Umar Khattab sebagai khalifah dia harus menyetujui. Jadi di sini Nafi mengaitkan transaksi jual beli rumah ini kalau disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah perkara yang terjadi di masa sahabat dan terkenal. Dan tidak ada yang mempermasalahkan persyaratan ini. Sehingga oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dianggap seperti ijma', ijma' sukuti. Ijma' karena semuanya mendiamkan, tidak ada yang mempermasalahkan. Berarti syarat seperti ini masih bisa disahkan. Adapun mereka yang melarang, menganggap ini tidak sah, syarat ada mereka juga punya dalil di sini ya. Tapi yang rojih tadi adalah bahwasanya itu tetap bisa dianggap sah. Syarat yang kelima ini yang rusak, yang tidak sah. Contohnya melakukan akad dengan syarat akad lain. Ya. Bai'atani fi bai'ah au safqatani, safqatani fi safqah. Contohnya saya akan sewakan rumah ini dengan harga 10 juta setahun dengan syarat engkau menjual mobilku kepadaku dengan harga 50 juta. Ini dua akad dalam satu akad. Saya sewakan rumah ini kepadamu 10 juta per tahunnya, syaratnya kau jual mobilku kepadaku seharga sekian. 50 juta misalnya. Ini syarat yang merusak. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Naha an bai'ataini fi bai'atin. Beliau melarang dua transaksi jual beli yang digabung menjadi satu. Nah, syarat, jenis syarat yang kelima yang juga dianggap rusak adalah syarat yang memang menyelisihi konsekuensi dari akad. Saya jual rumah saya kepada kamu, tapi kamu enggak boleh menjual lagi. Nah, ini syarat yang merusak, fasid. Karena konsekuensi dari jual beli itu adalah menjadi berpindah kepemilikannya. Kalau sudah berpindah kepemilikannya, ya konsekuensinya boleh dia jual. Enggak ada nilainya. Tapi artinya syarat ini adalah syarat yang fasid. Tapi apakah dia merusakkan akad, menjadikan jual belinya tidak sah? Kalau tetap dipersyaratkan seperti itu, ada khilaf juga. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, syarat ini merusak akad. Jadi menjadikan akadnya batal. Syaratnya batal, akadnya pun juga batal menurut ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Adapun ulama-ulama Hanabilah mengatakan syaratnya doang yang batal. Akadnya tidak batal. Jadi syaratnya tidak mengikat. Dan ini yang lebih rajih. Karena Aisyah radhiyallahu anha dalam kisahnya Barirah tadi, beliau tetap memiliki wala. Walaupun dipersyaratkan oleh si penjual. Aisyah tetap membeli. Ya, tetap dibeli itu Barirah itu, ditebus sama Aisyah, bukan dibeli ya. Kalau dibeli kan pindah jadi budaknya dia, enggak, ini ditebus. Mereka mempersyaratkan, ya tapi tetap buat saya loh ya, walaknya tetap buat kami. Nah, syarat mereka ini dianggap tidak berlaku oleh Nabi, dan Nabi tidak membatalkan penebusannya Barirah itu. Jadi ini menunjukkan walaupun syaratnya itu rusak, jual belinya tidak ikut rusak, atau transaksinya, akadnya tidak ikut rusak. Pokoknya syarat yang menyelisihi konsekuensi akad, menafikan konsekuensi akad, maka syarat itu menjadi batal, tapi akadnya tidak tidak harus batal. Nah, contohnya tadi misalnya perempuan yang mau dinikahi, tapi saya nggak mau ya kalau diajak pindah. Dia orang Solo misalnya, suaminya orang luar Jawa. Boleh, tapi saya tidak mau dikeluarkan dari Solo. Nah, apakah syarat ini termasuk syarat yang menyelisihi akad? Ada salah satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan al-mar'atu ma'a zaujiha. Istri itu ya ikut suami. Jadi tidak menjadi kewajiban suami untuk memenuhi syarat ini. Ada juga yang mengatakan tetap dia wajib memenuhi. Ala kulli hal, taksimat atau klasifikasi, kategorisasi dari syarat-syarat yang sifatnya tambahan dalam suatu akad. Ada 4 yang dianggap sah, yaitu syarat yang memang untuk kemaslahatan, untuk sesuai dengan konsekuensi akad. Yang kedua, syarat untuk kemaslahatan akad. Yang ketiga, syarat untuk kemaslahatan salah satu pihak yang bertransaksi. Yang keempat adalah syarat yang sifatnya menggantungkan suatu akad dengan suatu hal. Ini juga masih dianggap sah. 2 yang dianggap tidak sah adalah mempersyaratkan satu akad dalam satu akad. Jadi menggabungkan 2 akad dalam satu akad. Yang kedua adalah mensyaratkan sesuatu yang menyelisihi konsekuensi suatu akad. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.